terus ganti lelakon. Usik-usik macan turun, yen tingkuak dek iso nyalake aku. Balik wis agelas puas kata setan sorang gagas dek ora tau ganti lelakon. Usik-usik macan turun, yen tingkuak dek iso nyalake aku. Wis agelas puas kata secangkir, wis rang gagas dek ora tau mikir. Terang bulane ya mas ya terang di kali, pantun lama dek dari Betawi. Yang bertanya namanya mulut lelaki, berani sumpah harap toh gak berani mati. Wes magas puas kata besetangkir, wes orang gagas dek ora tau Betawi.